Okay, dia suka single ko. Isaga original composition, the song entitled Sakura Akai Apa Kawingan Taden. Apakah dedicate ko? Nadi Brad Patz Balat Sigan. Tapanku bisa kain membagiku dalaman sakedul ginawaku sekain makulisku tapi kulong siapa tak tagin pergi kalilin yang aku dengar. Baby, sebut kau tanya sekabesan umum selagi saguna tanya peti detas kau ingat usung punya ngagalau gay tadi penggenggeng suging nawaku. Ternyata biarkan tepi tas terwar nakapatay mo nabasugay akaw bang maluli sa lukitang dua bulawan ko yadang saksi sudwa nukes mangkan no pada kelata tapi gulung siapa setagin pergi kadili biar aku dekat ya baby syukur ku tayang sekabesan umum selagi segura tayal, peti negas tak kau ingat pusing kuanya, nagagalaw kay tadi penggenggen, suging nawa ko sa deka. Kepitas kedua nakapatay mo pati nagdas na kawinan pusong kunya nagagalaw din tadi panggingan suging nawa ko sa deka niya ko ang buong pagkabas at sa leka lilingi ko ternyata biar kepitas teruang maka patai bo ternyata biar kepitas teruang maka patai bo.